dilakukan untuk menghargai, melanjutkan apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Ini dilakukan sejak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika beliau datang ke Yerusalem, Umar datang ke Al-Quds Palestina, ya, Al-Aqsa, waktu kemudian diklaim oleh Israel sebagai Yerusalem. Saya ditegur kalau saya menyebut Yerusalem. Ketua Rabita Ulama Palestina, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau menegur saya ketika saya bertemu dengan beliau di Masjidil Aqsa. Saya beliau bertanya saya, "Aina taskun, kamu tinggal di mana?" Saya bilang saya tinggal di Hotel Nasional di Jalan Solehuddin Gate. Ya. Yeah. Saya tinggal di Yerusalem Timur. Jangan sebut Yerusalem ahi. La taqul Yerusalem. Jangan kau katakan Yerusalem. Kalau kau mengatakan Yerusalem, berarti kau mengakui ini tanah ini Al-Quds milik mereka Israel. Katakan Al-Quds. Jangan katakan Yerusalem. Dan jangan pernah kau katakan Hebron, katakan Al-Khalil. Jangan pernah kau katakan Jericho, katakan Ariha. Itu artinya engkau mengklaim kalau itu milik kita kaum muslimin. Oh begitu, terima kasih. Nah, Proselian Yerusalem, Al-Quds, kecelayatot ya, Al-Quds itu dipegang oleh Romawi. Pendetanya saat itu adalah pendeta Sofronius. Sofronius pernah berkata begini, "Aku tidak akan menyerahkan kunci Al-Quds ini kepada siapapun, hatta kepada Umar bin Khattab, melainkan jika Umar datang sendiri ke sini dan aku menyerahkan langsung ke tangannya, dari tanganku." Sampai beritanya pada Umar bin Khattab. Maka Umar pergi ke Al-Quds, datang sendiri. Begitu informasi Umar datang, Umar sosok yang mengalahkan Romawi dan Persia pun kalah sama Umar, itu dibayangkan sebagai sang pembantai oleh mereka Yahudi dan Romawi yang ada di Al-Quds. Mereka sembunyi ketakutan dan bayangan mereka, mereka habis dibantai sama umat Islam. Karena raja-raja sebelumnya yang menguasai Al-Quds itu melakukan pembantaian kepada mereka, raja Romawi kah, Persia kah. Tapi apa yang terjadi? Berita itu sampai pada Umar bin Khattab, sampaikan kepada mereka. Man kana fi baitil maqdis fa huwa aminun. Man yaskunu hiwala baitil maqdis fa huwa aminun. Wa man dakhala baitil maqdis fa huwa aminun. Ya, imma yahudiyan wa imma nasraniyan. Ya. Wala siyama huwa muslim. Siapapun yang masuk ke Masjidil Aqsa aman dia. Barang siapapun yang tinggal di sekitar Masjidil Aqsa, aman dia. Yahudikah ataukah dia Nasrani, aman. Lalu Umar membuat sebuah ceramah yang kemudian menjadi penjajian Umariyah. Begitu mendengar ceramah Umar seperti itu, pada keluar tuh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka masih takut-takut karena pasukan Islam ada banyak di belakang Umar bin Khattab. Maka kemudian pendeta Sofronius datang keluar menghadap kepada Umar. Umar pun turun dari kudanya. Ketika itu Sofronius lalu menghampiri Umar, dirangkul oleh Umar bin Khattab. Ya, dirangkul. Lalu Umar bin Khattab menyalaminya. "Bagaimana kabarmu? Sehat?" "Ah, orang-orang? Ah, gini tidak dibantai. Maka mereka keluar tuh. Ayo, ternyata enggak dibantai kita. Ayo." Benar ucapan orang ini gitu. Akhirnya gimana? Lalu pendeta Sofronius mengangkat tangan Umar dan mengatakan, "Hidup Umar, tahya Umar, tahya Khalifah, tahya Khalifah, tahya Khalifah, tahya Amirul Mukminin." Akhirnya semua bersorak, "Tahya, tahya Umar, tahya, hidup Islam, hidup Islam." Seperti itu. Apakah ini yang disebut dengan teroris? Ini fakta, Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian lanjut ya. Pada tahun 1519, Khilafah Turki Utsmani memberikan sertifikat tanah kepada para pengungsi Yahudi. Tadinya mereka terkena isu kalau Khilafah Turki akan membantai mereka. Lalu mereka ngungsi ke Rusia, ternyata Rusia mereka yang membantainya. Akhirnya mereka kembali minta suaka politik kepada Khilafah Turki. Diterima sama Khilafah Turki Utsmani. Bahkan dikasih sertifikat tanah pada saat itu. Udah disuruh tinggal mau di mana, dikasih sertifikat tanah. Ayo tinggal di sana. Dibangunkan lagi rumah untuk mereka. Apakah ini yang disebut dengan teroris? Ancaman bagi negara, ancaman bagi satu bangsa? Tidak. Kemudian,